Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada malam hari ini kita masih membahas keterangan tentang rukun iman dan lebih khusus rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa iman kepada Allah mencakup iman kepada atau tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman biwujudillah. Kemudian yang kedua, kita juga mengimani rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam, Rabbul alamin. Dan yang ketiga, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini, adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah sebagai ilah. Ilah artinya al-ma'luh atau al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi ketika kita katakan la ilaha illallah, artinya la ma'bud, tidak ada yang diibadahi bihaq, dengan benar, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang kemudian disebut dengan tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu bahwa Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang benar. Ikhwan fil din rahimakumullah, kita selaku manusia, selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, sehingga kita mengibadahi Allah dengan hubban wa ta'ziman, dengan rasa cinta kepadanya, wa ta'ziman, dan pengagungan terhadapnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat terkait dengan uluhiyah, keilahan Allah, bahwa Allah sebagai ilah, sesembahan. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian yang kalian ibadahi adalah ilahun wahid, ilah yang satu, yakni tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan kecuali Dia. Huwar Rahmanur Rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sangat tegas, sangat jelas menunjukkan bahwa sesembahan hanya satu, tidak ada selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di dalam surat Al-Ikhlas yang senantiasa kita baca, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dialah Allah Al-Ahad yang Esa. Yani maksudnya di sini satu-satunya sesembahan. Ya. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan lam yakun lahu kufuwan ahad, tiada tandingan dan sekutu baginya siapapun dan apapun. Nah, jadi penegasan tentang bahwa Allah satu-satunya ilah sangat banyak sekali, dan di antaranya bahkan di ayat-ayat yang sudah dihafal oleh kaum muslimin. Dan juga di sini satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa pokok-pokok akidah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat yang sangat mudah, ya. Di surat Al-Fatihah ada pokok-pokok akidah. Di surat-surat juz amma yang mudah, yang pendek-pendek juga di sana ada pokok-pokok akidah yang dihafal kaum muslimin. Sehingga pada pokok-pokok akidah itu terbentuk keyakinan yang kokoh, dan seorang muslim dengan itu akan mudah, ya, memahami, mudah meyakini, dan mudah pula menepis segala hal yang akan mengotori atau menggoyahkan akidah seorang muslim. Ya. Termasuk dalam hal ini tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah satu-satunya ilah, Allah sebutkan pada surat Al-Ikhlas. Kemudian juga ayat yang semakna dengan itu seperti dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tiada ilah kecuali dia, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, para malaikat, wa ulul ilm, dan para ulama, yakni semuanya juga bersaksi dengan persaksian tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat agung, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah bersaksi tentang dirinya. Yang bersaksi Allah sendiri, yang dipersaksikan juga dirinya. Syahidallah, Allah bersaksi. Siapa yang lebih benar persaksiannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah bersaksi pada perkara yang sangat penting, yaitu tentang ketuhanan dirinya, bahwa tiada ilah yang benar kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga bagi seorang muslim keyakinan ini sudah keyakinan yang sudah sangat kokoh dan tertancap dengan kuat dalam dirinya. Sejak kecil, sejak dini, keyakinan ini tertanam dan tidak akan tergoyahkan. Ya, selama dia betul-betul konsisten dengannya. Hanya saja terkadang di tengah jalan ada godaan-godaan yang membuat dia akhirnya terkotori dengan akidah-akidah yang lain, keyakinan yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal ini dan meyakininya, maka kita mengetahui pula kalau begitu, kullu matukhidha ilahan ma'allah yu'bad min dunillah fa'uluhiyyatuhu batilah. Semua yang dijadikan sesembahan bersama Allah, yang diibadahi bersama Allah, maka ketuhanannya adalah ketuhanan yang batil, yang salah. Ya, ketika misalnya orang musyrik dulu di zaman itu, zaman jahiliyah, menyembah Allah juga bersama Allah Subhanahu wa taala mereka ibadahi yang lain. Ya. Menyembah Allah juga menyembah yang lain. Jadi menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Apalagi yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Menyembah betul-betul selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas semuanya batil. Semuanya tidak benar. Dan itu ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hal itu karena Allah lah yang benar. "Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil," dan bahwa siapa atau apa saja yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil, salah. Ya. Nah, ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla dengan tegas, dengan nyata bahwa yang benar adalah Allah Azza wa Jalla saja, selain Allah adalah sesembahan yang salah. Sekalipun orang-orang menyebutnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, sebagai ilah, ya. Tapi itu hanya penamaan saja. Penamaan itu tidak membuat Tuhan-Tuhan itu sah menjadi Tuhan, ya, karena itu penamaan-penamaan dari arah manusia yang menyembahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karenanya ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan menjadikan itu sebagai sesembahan, Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam surat An-Najm, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum." Itu hanya nama-nama saja yang kalian namai dengannya, kalian dan nenek moyang kalian. "Ma anzalallahu biha min sultan." Allah tidak menurunkan bukti bahwa itu adalah sesembahan yang benar. Jadi Lata disebut ilah, ya kan? Uzza disebut ilah, Manat disebut ilah. Nah, itu siapa yang menamai? Kalian saja yang menamainya, nenek moyang kalian. Bukan Allah yang meresmikannya sebagai ilah, ya. Tidak, Allah Azza wa Jalla justru membantah. Allah Azza wa Jalla justru mengatakan, "In hiya illa asma'un samaitumuha antum." Itu nama yang kalian saja menyebutnya sebagai ilah. "Ma anzalallahu biha min sultan." Allah tidak menurunkan bukti bahwa benda-benda itu sebagai ilah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yusuf, menceritakan bagaimana dialog Nabi Yusuf dengan dua orang yang dipenjara. Beliau Nabi Yusuf mengajak mereka berpikir, dan dengan itu beliau mendakwahi mereka supaya berislam, ya, mengikuti beliau. Kata beliau kepada kedua orang temannya yang dipenjara, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah arbab, rob-rob yang banyak, ya, yakni yang mereka anggap sebagai rob, yang berbeda-beda, yang berpencar-pencar, yang macam-macam, ya, masing-masing mengklaim punya rob, yang agamanya ini mengklaim punya rob, yang agamanya itu B juga mengklaim punya rob, dan seterusnya macam-macam. Kata Nabi Yusuf kepada kedua temannya itu, "Apakah rob yang berpencar-pencar, berbeda-beda, bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha memaksa, dalam arti semua kehendaknya tidak bisa ditolak ketika Allah berkehendak. Mana yang lebih baik?" Ya, tentu jawabnya yang satu saja, karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, ya. Kalau banyak nanti siapa yang paling kuat, ya kan? Yang tidak kuat mestinya tidak berhak sebagai Tuhan, ya kan? Karena kalah dengan yang lain. sehingga tidak mungkin Tuhan itu banyak, mesti satu yang paling unggul, dia yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada yang menandingi Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi, yang memiliki keduanya dan yang mengatur keduanya. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada kedua temannya, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum." Kalian tidak mengibadahi selain Allah Azza wa Jal kecuali nama-nama yang kalian sebut pada Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalian menganggapnya, menamainya sebagai Tuhan, sesembahan, ilah. Padahal Allah tidak menurunkan bukti bahwa hal-hal itu sebagai sesembahan. Apa buktinya? Ya, apa buktinya? Bahkan sebaliknya, yang ada justru menunjukkan mereka tidak berhak sebagai Tuhan. Seperti nanti akan disebutkan, bagaimana dikatakan sebagai ilah padahal mereka tidak mendengar, tidak melihat, dan seterusnya. Ya. Nah, karena inilah maka para nabi dan para rasul alaihimussalam, mereka mengajak umatnya untuk mengibadahi ilah yang satu saja. Ya, setiap nabi, setiap rasul dari nabi, tentunya Nabi Adam jelas, ya kan? Karena masa itu masa orang yang bertauhid, belum ada yang musyrik. Baru kemudian di zaman Nabi Nuh, orang-orang musyrik ada. Nah, semua nabi-nabi mengajak untuk ibadah kepada ilah yang satu. U'budullah malakum min ilahin ghairuh. Semua mereka mengatakan kepada kaumnya, U'budullah, ibadahilah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah, sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, semuanya kalau disembah itu dengan cara yang batil, enggak berhak disembah, enggak berhak diibadahi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ketika para nabi, para rasul mengajak seperti itu, tentu ada yang menyambut, ada pula yang menolak. Ya, termasuk ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengajak kaumnya untuk seperti itu. Ya, bahkan mungkin ada di zaman sebagian nabi yang umatnya tidak ada yang mau mengikuti, ada juga. Namun secara umum ada, walaupun sedikit. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika mengajak umatnya untuk ibadah hanya kepada Allah, yang artinya meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala yang lain. Nabi mengajak umat yang lain, walaupun yang mereka dari Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, ternyata banyak dari mereka yang menolak, tidak menerima, tidak mau, dan mereka tetap pada peribadatan mereka sebelumnya. Ya. Abal musyrikun wattakhadhu min dunillahi aliha ya'budunahum ma'allah wa yastansiruna bihim wa yastaghitsun. Tetap saja mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesembahan-sembahan mereka. Mereka minta tolong ya kepada sesembahan-sembahan mereka dan seterusnya. Nah, padahal seperti yang akan dijelaskan nanti, selain Allah Azza wa Jalla tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan dan tidak berhak. Ya, orang-orang musyrik mereka juga menolak ya dan enggan meninggalkan sembahan-sembahan itu. Ya, karena intinya taklid kepada nenek moyang mereka, ya, taklid kepada tradisi yang selama ini mereka sudah ikuti. Padahal mereka sesungguhnya menyadari bahwa sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi itu tidak punya kemampuan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un hujab." Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Jadi kami mesti meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, mesti meninggalkan itu yang di sekitar Ka'bah sampai 360 berhala. Masa semuanya harus kita tinggal semua? Kemudian kita mengibadahi Tuhan hanya satu saja. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sesuatu yang aneh sekali. Ya, ini aneh sekali. Ya, kata mereka begitu. Kemudian juga kadang mereka mengatakan ketika diajak untuk mengibadahi ilah yang satu, ya. A inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami mesti meninggalkan tuan-tuan kami demi mengikuti penyair yang gila? Nah, ini anggapan mereka, ya. Dianggap Nabi seorang penyair yang gila, padahal tidak. Dan mereka semuanya tahu, intinya mereka itu mengikuti nenek moyang mereka saja, ya, tidak mengikuti dalil. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan bahwa sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang tidak benar, sesembahan yang batil, yang tidak berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua dalil akli bisa dipahami. Yang pertama disebutkan annahu laisa fi hadhil aliyah allati ittakhaduha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Ya, dua hal yang disebutkan secara global dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Pertama, bahwa yang mereka ibadahi itu tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikitpun. Ya. Tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikitpun. Bahkan yang mereka ibadahi itu adalah makhluk sebagaimana makhluk yang lain. La tajlibu naf'an wala li'abidihi wala tadfa'u anhum darara. Wala takhluq, menciptakan tidak bisa. Memberi manfaat kepada penyembahnya tidak bisa. Menolak mara bahaya dari penyembahnya juga tidak bisa. Ya. Tidak bisa menghidupkan, tidak pula mematikan, dan sedikit pun tidak memiliki sesuatu dari apa yang ada di langit maupun di bumi. Nah, ini ringkasan dari apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat. Allah menerangkan tentang bahwa semua yang diibadahi selain Allah hakikatnya begitu. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an." Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Padahal la yakhluquna syai'an. Mereka itu tidak bisa menciptakan suatu apapun. Ya. Musyrikin ketika menyembah sembahan mereka, bisakah sesembahan mereka menciptakan sesuatu? Tidak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, ya, seandainya mereka menciptakan lalat saja tidak bisa. Ya. Seandainya menciptakan lalat tidak bisa. Bahkan jangankan menciptakan, ya, ketika lalat ingin menjilat sesuatu di dahinya, di mukanya, enggak bisa menolak, ya kan? Enggak bisa menolak. Nah, bagaimana kemudian sesuatu yang seperti ini mau diibadahi? Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti itu untuk menunjukkan bahwa yang mereka ibadahi selain Allah itu lemah sekali, sangat-sangat lemah sekali. La yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan apapun. Ya. Kemudian wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Bahkan untuk diri mereka sendiri saja tidak bisa memberi manfaat ataupun mudharat. Nyatanya tadi ketika ingin menyelamatkan diri mereka dari sesuatu tidak bisa. Dijilat oleh lalat saja enggak bisa mengelak. ya. Apalagi lebih daripada itu. Wala yamliku namautan wala hayatan wala nusyura. Tidak pula memiliki kemampuan untuk menghidupkan atau mematikan. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan ayahnya, ayahnya kan pembuat patung ya, pembuat patung yang diibadahi oleh kaumnya. Ini saja sebetulnya sudah cukup sebagai bukti bahwa yang mereka sembah sebetulnya tidak bisa disembah, tidak berhak disembah. Gimana? Lah kok dibuat? Kok dipahat? Kalau tidak ada yang membuat, yang memahat terus gimana? Berarti enggak punya Tuhan atau gimana? Nah, jadi ini saja sudah cukup bukti bahwa yang mereka ibadahi tidak berhak diibadahi. Ternyata sesembahan mereka itu dipahat oleh Azar, ayah Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim dapat hidayah, ya kan? Terjadilah dialog. Mungkin sang ayah juga ketika itu sangat marah kepada anaknya karena anaknya menjadi isu besar, ya kan? Apalagi terjadi apa yang terjadi dengan Raja Namrud. Sampai seperti itu. Maka ayahnya sangat marah kepada sang putra yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, berdialog, barangkali ayahnya dapat hidayah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayah, kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Ya. Nah, ini kalau dicerna, ini kalau dipikirkan, maka seorang akan mendapat kesimpulan bahwa memang yang mereka ibadahi bukan sesembahan yang hakiki, tidak berhak diibadahi. Mendengar tidak bisa. Nah, gimana kita menyeru, meminta-minta dengar saja tidak. Melihat tidak bisa, ya. Kondisi kita sedang seperti apa, membutuhkan, melihat saja tidak bisa. Memberi manfaat tidak bisa, terus apa yang mau diharapkan? Kalau memberi manfaat tidak bisa. Ya. Nyatanya dia mau membentuk dirinya enggak bisa. Kan dibentuk sama ayah Ibrahim, ini tangannya begini, kepalanya begini. Kok Tuhan juga seperti itu? Membentuk dirinya enggak bisa. Memberi manfaat terhadapnya enggak bisa. Dan bukti yang lainnya, ketika Nabi Ibrahim sengaja tidak ikut perayaan mereka, ingin menghancurkan berhala mereka, Namrud, dan kaumnya sedang ada hajat ya di suatu tempat, Nabi Ibrahim tidak ikut. Nabi Ibrahim justru menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, hancurnya berhala menunjukkan mereka enggak bisa memberi manfaat terhadap diri mereka. Ketika mereka datang, ada berhala yang besar tersisa. Sengaja Nabi Ibrahim sisakan untuk suatu tujuan. Nah, ketika dihancurkan, mereka pun bertanya, siapa yang melakukannya? Maka dikatakan, fatan yuqalu laha Ibrahim. Ini yang melakukan seorang anak muda, namanya adalah Ibrahim. Ya. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim. Ya, ibaratnya ditanya, ya, diminta pertanggungjawaban dan seterusnya, kurang lebihnya begitu kalau bahasa zaman sekarang. Al-muhim, yang jelas terjadi dialog, ya, tentang hal tersebut. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang itu adalah jawaban sesungguhnya dialog sekedar untuk menyadarkan mereka. Dialog ini sekedar untuk menyadarkan mereka saja. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun, fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang melakukan ini semua, menjadikan berhala kalian hancur pura-puranda, yang melakukan itu yang besar. Coba tanya dia kalau dia memang bisa bicara. Ya, ketika Nabi Ibrahim ngomong seperti itu, mereka tersadarkan, mau tanya gimana? ya kan? Pakai bahasa apa? Dengar apa enggak? Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim seperti itu, tsumma nuqisu ala ru'si, mereka tertegun, nunduk, sempat sadar bahwa ternyata yang enggak bisa ditanya. Nah, ini tujuan Nabi Ibrahim menyisakan itu untuk menyadarkan mereka, dan mereka sempat sadar bahwa sesungguhnya yang mereka ibadah itu enggak bisa apa-apa. Enggak mungkin melakukan ini semua. Ya kan? Wong ditanya saja enggak bisa jawab, mau bertanya juga bingung yang mau nanya. Kok kemudian melakukan penghancuran begini, gimana caranya? Sempat mereka tersadarkan. Ya. Tapi ya namanya hidayah, ya kan? Mereka belum dapat hidayah, mereka dengan segera kembali kepada fanatiknya dan akhirnya tetap menghukum Nabi Ibrahim. Nah, ini sebagai bukti yang jelas bahwa semua yang diibadahi selain Allah tidak berhak diibadahi, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Ya. Mereka adalah makhluk sebagaimana makhluk yang lain. Sekalipun mereka itu makhluk, juga makhluk hidup awalnya, sekalipun mereka seorang yang punya kedudukan di sisi Allah, sekalipun malaikat, sekalipun nabi, sekalipun rasul, mereka juga makhluk biasa yang tidak punya hak untuk diibadahi, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Ya. Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain, "Ulidu alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Katakan, "Ud'u alladzina za'amtum min dunillah." Serulah tuhan-tuhan yang kalian anggap, yakni sebagai tuhan selain Allah. Ya. "La yamlikuna mithqala dzarrah." Mereka itu tidak punya walaupun seberat biji yang kecil atau seberat semut yang kecil di langit maupun di bumi. Tidak punya kepemilikan, ya, di langit maupun di bumi. Sedikit saja enggak punya mereka kepemilikan. Nyatanya mereka ketika memiliki sesuatu kemudian Allah menghendaki hilang, ya hilang, ya kan? Menghendaki hancur, ya hancur. Menghendaki sirna, ya entah kena musibah apa, dengan mudah hilang. Berarti mereka enggak punya. Jadi ini semuanya bagi kita titipan saja, ibaratnya begitu. Ya, nyatanya waktunya hilang, ya hilang. Jadi sedikit saja di langit maupun di bumi mereka enggak punya. Ya. Nah, kalau tidak punya, terus mau minta apa dari sesuatu yang enggak punya? Kita mau minta apa dari sesuatu yang enggak punya? Ya, kata orang Arab ya, mereka punya ungkapan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya bagaimana mau memberi? Ya kan? Enggak punya kok mau memberi? Nah, begitu pula di sini, kalau sesembahan selain Allah itu dikatakan oleh Allah enggak punya apa-apa, terus mau memberi apa? Terus kalau kalian minta, mau minta apa? Percuma saja minta-minta. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, bahkan bukan hanya kepemilikan, ya. Kita turun derajatnya. Berserikat dengan Allah dalam memiliki pun tidak. Memiliki secara tersendiri, mereka punya, Allah tidak punya, jelas tidak. Mereka bersama-sama Allah dalam memiliki juga tidak, ya, karena ini milik Allah secara murni. Kemudian wa ma lahu minhum min dhahir, turun lagi peringkat berikutnya, mereka membantu Allah pun tidak. Allah enggak butuh bantuan kepada mereka. Ya, Allah sendiri yang mengatur semuanya ini. Allah enggak butuh kepada mereka sama sekali. Nah, terus apa yang diharapkan dari sesuatu yang jadi pembantu Allah, tidak berserikat dengan Allah dalam kepemilikan, tidak, apalagi memiliki, enggak punya. Jadi betul-betul lemah sekali. Selain Allah subhanahu wa ta'ala lemah sekali, enggak punya kekuatan apa-apa, enggak punya kuasa apa-apa. Lah kenapa kok diibadahi sesuatu yang seperti ini? Ya. Jadi orang yang mengibadahi sesuatu yang seperti ini, kalau kita pikir, bagaimana dia berpikir, ya kan? Bagaimana dia berpikir? Kenapa mengibadahi sesuatu yang seperti itu? Makanya orang-orang yang mengibadahi selain Allah, berhala dan sejenisnya, kalau sudah dialog ke level ini, mereka enggak akan mau melanjutkan mesti. Ya. Kalau sudah dialog dengan mereka ke level ini, nah ini kan kamu buat sendiri. Ini kan dibuat sudah enggak usah bicara masalah ini. Mesti begitu. Berhenti. Pada level ini mereka enggak bisa melanjutkan. Ya. Dan ini menunjukkan memang ya memang enggak berhak diibadahi sama sekali mereka itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat-ayat yang semakna dengannya cukup banyak ya. Yang jelas siapapun yang diibadahi selain Allah, tadi kita katakan sekalipun dia seorang malaikat. Ya, malaikat siapa pimpinan malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, semuanya tunduk kepada Allah. Enggak memiliki, bahkan mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul ya lebih-lebih lagi. Artinya mereka ya manusia. Ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka enggak akan ridha diibadahi. Lihatlah Nabi Muhammad SAW dipuji-puji saja sudah segera menghentikan pujiannya. Qul bi qaulikum, cukup kalian memuji saya begitu, mengatakan saya sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ya, pimpinan kami dan putra pimpinan kami, cukup, jangan lebih. Ya. Maka karena Nabi sallam apa? La tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wajal. Kalian jangan mengangkat aku melebihi posisiku yang Allah tempatkan aku padanya. Ya. Jangan melebihi itu. Apa posisinya beliau? Ya Rasul, sudah. Hamba Allah dan Rasulnya. Maka beliau segera mencegah pula ketika ada yang memuji-muji, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku berlebihan seperti orang-orang Nasara memuji ibnu Maryam, putra Maryam. Innama ana abdun, saya ini hanya seorang hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, katakan kepada saya tentang saya, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa maknanya hamba? Ya hamba berarti bukan Tuhan, kan begitu. Berarti dia tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia seorang hamba yang beribadah kepada Allah, bukan diibadahi. Wa Rasuluhu, dan Rasulullah utusan Allah yang diutus membawa risalahnya, bukan orang biasa ya dalam arti sebagaimana yang lain, tapi utusan Allah yang harus ditaati. Tapi sudah sebatas itu, tidak boleh dipertuhankan ya, dilebihkan kedudukannya. Nah, ini Nabi Muhammad seperti itu, dan nabi-nabi selain beliau sama semuanya. Tidak ada yang rela untuk diibadahi karena mereka memang hamba-hamba Allah, bukan ya sesembahan. Jadi begitulah kondisinya. Dan Nabi sendiri mengalami saat-saat yang menunjukkan kemanusiaan beliau. Begitu pula nabi-nabi yang lain mengalami sakit, ya kan? Nabi sakit, ketika berperang juga terluka, ya sakit kadang sampai berhari-hari. Nabi Zasem juga lapar, ya saatnya lapar ya lapar. Nabi juga tidur, ketika waktunya tidur dan seterusnya. Dari sifat-sifat manusiawinya, memang itulah ya makhluk-makhluk Allah. Sehingga tidak ada satupun yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi-nabi yang lain ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama. Kemudian berikutnya sisi yang kedua yang Allah SWT sebutkan untuk membantah orang-orang yang ibadah kepada selain Allah, ya, dan bahwa peribadatan mereka itu salah, Allah menyebutkan bahwa kalau dulu orang-orang musyrik, mereka kan sudah yakin bahwa Allah sebagai Rabb mereka, dalam arti yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Dan sesungguhnya ya, sebagian umat-umat juga meyakini hal itu ya. Pencipta mereka adalah Allah. Umat-umat lain, agama-agama lain juga yang meyakini Allah lah pencipta mereka dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau begitu kenapa ibadahnya kepada selain Allah? Kalau sudah meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengaturnya, yang menghidupkan, yang mematikan, kenapa kok ibadah kepada selain Allah? Kan aneh, ya kan? Kenapa tidak ibadahnya kepada Allah saja? Kan selain Allah tidak mampu melakukan itu. Ya, tidak mampu melakukan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mestinya seseorang yang sudah mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai Rabb sekalian alam, ibadahnya hanya kepada Allah saja. Dan Allah tidak ridha untuk selain Allah diibadahi. Jelas tidak ridha, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang hal ini seperti yang pada kesempatan lalu kita baca pada surat Al-Baqarah di awal-awal ya. Surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum, wahai manusia ibadailah Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, yang menciptakan kalian dan yang sebelum kalian. Ya, yang menciptakan kalian dan sebelum kalian. Siapa yang selain Allah mampu menciptakan itu? Sekalipun nabi, sekalipun malaikat, siapa? Tidak ada. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menciptakan bumi ini terhampar. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Ada selain Allah yang menciptakannya? Nabi, rasul, malaikat, apalagi selain mereka? Ada? Tidak ada. Ya, kalau gitu ibadahilah Allah saja. Was-samaa'a binaa, yang menciptakan langit, menjadikannya sebagai bangunan yang kokoh, yang tinggi, yang luas. Ada selain Allah yang menciptakan langit? Tidak ada. Kenapa ibadah kepada selain Allah? Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dialah pula yang menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah menumbuhkan dengannya samarat, buah-buahan. Dari langit turun hujan, masuk ke bumi, kemudian darinya tumbuh tetumbuhan yang macam-macam, rizqan lakum, dan Allah berikan untuk kalian. Dari sisi kekuasaan, siapa yang mampu melakukan ini? Tidak ada kecuali Allah. Ya, malaikat bisa? Tidak. Nabi bisa? Rasul bisa? Tidak. Ya. Apalagi selainnya tidak bisa. Kalau gitu ibadahi Allah, jangan yang lain. Dan Allah dengan itu memberi rezeki kepada kalian. Tumbuh ya beras, jagung, ya kan, macam-macam sayur-sayuran, macam-macam sekali. Allah tumbuhkan semuanya, rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Entah kalian mendapatkannya memetik sendiri, entah kalian mendapatkannya dengan jual beli dan seterusnya, tapi yang menumbuhkan itu semuanya sebagai rizki buat kalian adalah Allah. Ada selain Allah yang melakukannya? Jawabnya tidak. Kenapa ibadah kepada selain Allah? Allah sudah memberi rezeki buat kalian, nikmat yang besar. Kalau seandainya itu mati semuanya, mau makan apa? Makan hewan, hewannya juga makan apa? Ya kan? Nah, ini karunia Allah yang sangat besar. Kenapa sudah diberi karunia sebesar ini selama hidup kita, kok ibadahnya kepada selain Allah? Ya, sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan dan tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini dan yang semisal dengannya sesungguhnya menjadi apa? Hujjah yang sangat kuat bagi mereka yang mengimani Allah, mestinya ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sisi yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya. Yang mestinya seorang yang membacanya, mendengarnya akan sampai pada kesimpulan memang ya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Seperti kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada selainnya. Ya. Nah, dengan inilah kita meyakini bahwa memang hanya Allah lah ya satu-satunya ilah. Nah, ini yang tadi kita maksudkan, kita beriman terhadap uluhiyah Allah. Beriman kepada Allah mencakup adanya Allah, mencakup bahwa Allah Rabb semesta alam, mencakup bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada selainnya. Ya, dan insyaallah satu lagi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'lam bis-shawab, sementara ini yang kita kaji pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.